Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan qala Syekh Abdullah bin Ibrahim al-Bukhari hafizallahu ta'ala war'ah wa minan adillati ala hadhihi simati aw ala ba'diha, dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan pada ciri-ciri dan tanda-tanda salaf atau menunjukkan pada sebagiannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qaulullah jalla wa ala amiran bil i'tisam bi hablihil matin muhadhiran min tarkihi. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan tali Allah yang matin, muhadhiran min tarkihi, dan memperingatkan dari meninggalkan hablullah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah Subhanahu wa taala jami'an, semua kalian, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Pada ayat ini terdapat perintah untuk bersatu, tetapi bersatunya adalah di atas hablullah, ajarannya Allah, bukan bersatu di atas kebid'ahan, bukan bersatu di atas pendiamkan kemungkaran. Yang penting diam, jangan banyak berpecah. Bukan, bersatu di atas hablullah. Dan sekaligus ayat ini melarang adanya perpecahan, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Berpecah belah di sini akibat karena menyelisihi hablullah. Manusia bercerai-berai, adanya perbedaan di antara mereka itu karena menyelisih hablullah. Kalau manusia semuanya sama mengikuti hablullah, maka akan terhindari dari perbedaan dan terhindari dari perpecahan. Sehingga kalau kita ditanya, agama Islam apakah mengharuskan bersatu? Jawabannya ya, mengharuskan bersatu. Tetapi ingat, persatuan yang diperintahkan oleh Allah adalah bersatunya kita di atas hablullah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kita bersatu dengan itu, akan sama akidah, ibadah, dan prinsip-prinsip kita. Bukan sembarangan persatuan sebagaimana yang telah kita jelaskan dari bid'ahnya ikhwanul muslimin. Kalau kita ditanya apakah agama Islam melarang kita berpecah belah, jawabannya na'am, iya. Ayatnya wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka dengan ini seluruh hal-hal yang menyebabkan timbul perpecahan itu dilarang. Apa yang menyebabkan timbulnya perpecahan? Karena kita berbeda, tidak satu dalam hablullah, namun kita berjalan dengan kemauan hawa nafsu kita masing-masing, mempertahankan prinsipnya masing-masing, mempertahankan keinginannya masing-masing, tidak mau merujuk kepada hablullah, sehingga terjadi perbedaan dan perpecahan. Hadirin yang dimuliakan, apakah mungkin manusia tidak berselisih? Jawabannya tidak, tidak mungkin. Manusia pasti berselisih. Tetapi ada solusi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Allah berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhari bihukum. Jangan kalian bercerai-berai, kalian akan lemah, akan hilang kekuatan kalian. Wala tanaza'u, jangan kalian saling tanazu'. Kalau terjadi tanazu', perbedaan, perselisihan, maka Allah memberikan solusi. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jikalau terjadi tanazu', perselisihan antar kalian, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu adalah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu jikalau kalian beriman kepada Allah dan yawmil akhir. Dzalika khairun, itu yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan akan baik pula yang masa akan datang. Jadi tanazuk ketika terjadi di tengah-tengah kita, perselisihan, perbedaan di antara kita, itu ada solusinya untuk menyelesaikannya. Jangan masing-masing ngotot. Jangan masing-masing memiliki, mengikuti egonya masing-masing. Tetapi dua belah pihak yang bertanazuk diperintahkan untuk mengembalikan permasalahan yang sedang dipermasalahkan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Al-Quran dan Sunnah, di mana dalam keduanya Al-Quran dan Sunnah diwajibkan dengan pemahaman sahabat. Ketika dua belah pihak itu telah rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, maka akan terjalin kesamaan, akan terjalin persaudaraan. Yang salah ngaku salah tentunya, bukan ngotot minta untuk dibenarkan. Yang benar alhamdulillah, dia mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Tetapi kalau dipaksakan, yang salah tidak mau mengaku salah dan tidak pernah minta maaf, yang benar dia tetap berpegang teguh dengan yang benar. Selama itu terjadi, ya tidak ada kesamaan. Karena apa? Masih ada perbedaan di sana. Tidak berhasil dalam mengembalikan kepada kitabullah dan rasulnya. Tidak berhasil. Maka akan ada terus perbedaan dan menjadikan jurang pemisah satu dengan yang lainnya. Kemudian disebutkan dalam ayat yang berikutnya, munibina ilaihi wattaquhu wa qimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hisbin bima ladaihim farihun. Munibina ilaih, mereka orang-orang yang telah kembali kepada Allah. Wattaquhu, dan mereka telah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Munibin. Munibin artinya orang yang telah kembali kepada Allah. Wattaquhu, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Waqimus salata, dan tegakkanlah olehmu salat. Wala takunu, dan janganlah kalian seperti halnya kaum musyrikin. Dari sisi mana perintah ayat ini untuk kita tidak seperti kaum musyrikin? Dari sisi masing-masing memiliki ajaran masing-masing dan berbangga dengan ajaran tersebut, akhirnya menimbulkan perbedaan. Sebagaimana kaum musyrikin memiliki masing-masingnya Tuhan yang berbeda dengan musyrikin yang lainnya, mengakibatkan terjadinya perbedaan dan berujung pada perpecahan antar kaum musyrikin. Allah berfirman, minal ladzina farraqu dinahum, kaum musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka beraliran-aliran, bersekte-sekte, berkelompok-kelompok. Kullu hisbim bima ladaihim farihun, setiap kelompok mereka berbangga dengan ajaran yang mereka miliki. Kaum musyrikin tidak akan pernah bersatu. Kenapa demikian? Dikarenakan kaum musyrikin Tuhannya saja berbeda-beda. Ada yang menyembah Dewi Sri, orang-orang yang ada di perkampungan, di daratan, mereka menanam pohon-pohon palawija, sayur-mayur. Mereka meyakini itu adalah anugerah dari Dewi Sri. Yang ada di selatan, nelayan selatan, pantai selatan, terutama Pulau Jawa, memiliki Nyi Loro Kidul yang dipuji-puji, sanjung-sanjung oleh mereka. Yang di utara Pulau Jawa memiliki sanjungan tersendiri, namanya Dewi Lanjar, yang diyakini dialah yang memberikan kemakmuran kepada nelayan di utara Pulau Jawa. Masing-masing orang memiliki Tuhan-Tuhan. Likulli baladin lahu hakin, setiap daerah itu memiliki juru kunci masing-masing yang menceritakan mitos-mitos yang mereka sembah berbeda-beda. Kuburan yang mereka keramatkan beda-beda. Otomatis hal itu menimbulkan perbedaan di antara mereka dan perpecahan. Setiapnya mengunggulkan Tuhannya masing-masing. Kalau dulu sebagian musyrikin Quraisy atau musyrikin Arab menyembah kepada Lata. Ada lagi di antara musyrikin bangsa Arab di waktu itu menyembah Uzza, ada yang menyembah Manat, ada yang menyembah Hubal, dan berhala-berhala yang lain. Terjadilah perpecahan di tengah-tengah mereka karena perbedaan sesembahan. Nah, Allah peringatkan kepada kita wahai kaum muslimin, jangan kalian semisal mereka itu yang berpecah belah. Apakah kita kaum muslimin beda dalam Tuhan? Tidak. Kaum muslimin Tuhannya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin nabinya satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kaum muslimin, kitab sucinya satu, Al-Quranul Karim. Terus bagaimana, apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Jangan kalian berpecah belah seperti mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin ma ladaihim farihun, semua kelompok masing-masing berbangga dengan apa yang mereka miliki, yaitu bid'ah, bid'ah. Kebid'ahan di kalangan kaum sufi macam-macam. Sufi saja, orang yang kata mereka belajar tasawuf, itu tidak satu, macam-macam. Ada memiliki aliran Khalidiyah, ada yang memakai aliran Naqsabandiyah, ada yang memakai aliran Hasafiyah, ada yang memakai aliran macam-macam. Padahal mereka dalam satu kelompok namanya Sufi. Pengakuan mereka belajar agama dengan metode tasawuf. Mereka saling berbangga. Kelompok Naqsabandiyah berbangga dan mereka mengklaim yang paling banyak. Disusul Sufi Khalidiyah. Disusul dengan berbagai macam jenis. Apa yang mereka banggakan? Bid'ah yang ada pada mereka masing-masing, yang itulah sebagai pemicu terjadinya perbedaan antar mereka, sehingga terjadi perpecahan. Wal'iyadzubillah. Agar jangan terjadi perpecahan, padahal Rabbnya satu, Tuhannya satu, itu Allah, Nabinya satu, Muhammad alaihissalatu wassalam, kitab sucinya satu, Al-Quran. Agar tidak terjadi perbedaan, ya jangan macam-macam. Ikuti saja Al-Quran wa sunnah dengan cara yang dilakukan oleh beliau dan para sahabatnya. Pegangi itu, jangan ada yang lain. Niscaya akan tercapai persatuan karena sama-sama dalam beragama. Tidak ada kalimat kullu hizmin mimma ladaihim farihun, setiap kelompok berbangga dengan apa yang mereka miliki, karena hanya cuma satu kelompok yang mengikuti Al-Quran sendiri dengan pemahaman para sahabat akan bisa sama. Tetapi jika lo sudah ada tertunggangi oleh hawa nafsu, lebih memilih apa yang dia inginkan daripada rujuk kepada Al-Quran sunnah dengan memahaman para sahabat, maka akan terjadi perpecahan. Wa qala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassaqakum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadha sirati, dan sesungguhnya ini adalah jalanku, mustaqiman yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Ayat ini mengharuskan kita semuanya mengikuti siratal mustaqim, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini cara untuk bisa sama, untuk kemudian akan dihasilkan persatuan, terhindar dari perpecahan. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa kalau mengikuti jalan-jalan yang lain? Apa contohnya? Bid'ah-bid'ah. Itu subul. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Maka jalan-jalan bid'ah-bid'ah tadi itu, yang tidak termasuk dari siratal mustaqim, lah yang memecah belah kalian dari siratal mustaqim. Sehingga yang menjadi sebab perpecahan itu adalah bid'ah, bukan ittiba'us sunnah. Kalau kita mengikuti sunnah, itu menyatukan umat. karena memperingatkan manusia dari penyebab awal terjadinya perpecahan, yaitu bid'ah. Sehingga salah kaprah kalau ada orang mengatakan dakwah salafiyah adalah dakwah pemecah belah umat. Salah kaprah itu. Mana sisi pemecah belah umatnya? Mau mengajak kepada siratul mustaqim, satu jalan, bukan dua jalan, tiga jalan, empat jalan, bukan. Satu jalan. Yang kalau kita sama dalam jalan itu akan bersatu kita. Dan kita peringatkan dari berbagai macam bid'ah, as-subul. Karena gara-gara bid'ah itulah orang jadi terjauhkan dari sunnah, mengakibatkan semua kelompok berbangga dengan kelompoknya masing-masing. Zalikum wasaqum bihi. Itulah wasiat yang kuwasiatkan kepada kalian. La'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Wa yaqulu ta'ala innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang farraqu dinahum, memecah belah agamanya mereka. Siapa ini? Wa kanu syi'an, dan mereka itu bersekte-sekte. Lasta minhum bi syai, engkau wahai Rasul tidak termasuk dari bagian mereka. Allah menegaskan sekali lagi, lasta minhum fi syai'in, engkau ya Rasul tidak termasuk dari bagian mereka. Maksudnya apa? Bukan sebagai pemecah belah umat. Gambarannya supaya antum paham, lihat ke sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, ia membawa titah perintah dakwah Islam, agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah azza wajalla utuh. Ketika muncul pemahaman baru, maka pemahaman itu yang berbeda dengan pemahamannya Rasul. Adanya bid'ah syiah, bid'ah. Adanya bid'ah khawarij, hal baru yang berbeda dengan Rasul. Apakah dikatakan Rasul juga pemecah belah umat? Kelompoknya Rasul, kelompoknya khawarij, kelompoknya syiah. Apakah Rasul dikatakan sebagai pemecah belah? Tidak. Beliau induk. Beliau yang mengajarkan Islam. Yang memecah adalah yang membedani, yang berbeda, yang menyelisihi dari Rasul. Syiah muncul pertama, kemudian Khawarij, kemudian Qadariyah, kemudian Murji'ah, dan begitu seterusnya. Mereka-mereka muncul-muncul baru yang berbeda dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Masing-masing memiliki aliran pemahaman masing-masing. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, Rasul itu tidak sebagai pihak pemecah. Apa yang dipecah oleh Rasul? Pihak pemecah itu adalah mereka-mereka yang menyelisih Rasul. Ya? Sehingga kalau kita mengembalikan dakwah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak umat untuk mengikuti Rasul dengan para sahabatnya, itu bukan memecah. Kita tidak mengajarkan sesuatu yang menyelisih Rasul. Ahlul bid'ah itulah yang memecah, karena dia mengajarkan sesuatu ajaran yang berbeda dengan Rasul. Sampai hari ini timbul bid'ah ini, bid'ah itu. Saya contohkan yang terjadi dalam dakwah kita. Dakwah kita alhamdulillah di era tahun 90-an, masyayikh ahlu sunnah banyak. Di era itu yang terkenal Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Muqbil sebagai pilar dakwah Salafiyah di era itu. 90-an, 80-an, di era-era itu. Apakah mereka dikatakan pemecah belah umat? Tidak. Yang menyelisih mereka itulah yang dikatakan sebagai pemecah belah umat. Muncul di zamannya para masyayikh itu Salman Audah, Safar Hawali, Abdurrahman Abdul Khalik, yang mereka membawa pemahaman khawarij tetapi yatasallaf mengaku sebagai salafi. Mereka yang menyempal, mereka yang memiliki pemahaman baru, mereka yang memecah. Timbul di zamannya Syekh bin Baz, mereka-mereka ini di blacklist, ditangkap, dimasukkan penjara. Tidak boleh berceramah karena mengeluarkan pemahaman khawarij. Muncul di waktu itu era zamannya para ulama tersebut, Jamaatut Tabligh dan yang lainnya sudah muncul, yang memisah dari dakwah salafiyah mereka-mereka yang membuat bid'ah. Muncul berikutnya sampai di zamannya Abul Hasan Al-Ma'ribi dari Ma'rib. Dia yang menyimpang. Para ulama menjelaskan penyimpangannya. Muncul di era akhir para ulama kibar. Siapa namanya? Abdul Hamid. Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Ali Hasan Al-Halabi. Ditahdir para ulama dari era tahun 98. Kenapa? Karena dia melakukan pemahaman yang menyimpang dari salaf. Wah, kata ikhwan, muncul bantahan kepada Abdurrahman Abdul Khalik. Dia yang menyebarkan dakwahnya Muhammad Surur, Zainal Abidin. Sebutlah oleh para ulama pemahamannya sururiyah yang mengharuskan adanya muwazana wal adl wal insaf. Era itu 90-an. Antum anak-anak belum pada lahir. Ya, mungkin di antara antum orang tua juga belum mengenal dakwah salafiyah di era itu. Ini era itu. Para ulama berbicara, kenapa mereka itu ditahdir? Dikarenakan muncul pemikiran-pemikiran baru. Maka disingkap kebobrokan mereka oleh Syekh Rabi dalam kitab-kitab beliau Naqtu Rijal wa Tawaif di era 97-an itu. 97 itu kami membacanya. 95-96 itu terjadi sebelumnya. Terus bergulir dakwah ini salafiyah, muncul pemahaman baru di era-era tahun 2003-2004 sepeninggalnya Syekh Muqbil, fitnah Al-Hajuri, Yahya bin Ali Al-Hajuri. Maka karena pemikiran yang baru, yang nyeleneh, tidak ikut sunnah dalam beberapa hal, maka para ulama berbicara tentangnya. Terjadi perpecahan, sahih terjadi perpecahan orang-orang yang mengikuti Hajuri. Di negeri kita banyak. Tetapi diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah, sisi penyimpangannya mereka, dan selesai, walhamdulillah orang paham dan meninggalkan mereka. Sekarang Hajuri yang di negeri kita pada bingung karena guru mereka menghilang entah kemana. Tidak dikenal rimbanya dan tidak diketahui bersama siapa mereka berjalan. Berjalan dengan Abu Ishaq Zaini, orang yang di negeri Mesir. Berjalan dengan Abdul Thabit. Ini era 90-an. Muncul pemahaman berikutnya seorang yang dulu kita kenal, Masya Allah, Muhammad bin Hadi. Muhammad bin Hadi ditahdir karena muncul darinya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Diingatkan, dinasihati, ditegur, ternyata tetap anit menentangnya. Dijelaskan supaya jangan kita mengikuti yang menyelisih sunnah. Wah, kata ikhwan, terjadi terus dan terus akan terjadi ila akhir zaman, sampai akhir zaman. Apakah ulama ahlu sunnah yang memecah belah umat? Di saat mereka mengembalikan umat kepada dakwah salafiyah dan menerangkan penyimpangan-penyimpangan tokoh-tokoh tadi? Tentunya tidak. Yang menjadi permasalahan yang menjadikan terjadi perpecahan di tengah-tengah dakwah salafiyah yang mereka-mereka itu yang memiliki penyimpangan. Di antaranya Al-Ma'ribi, Al-Ma'bari. Siapa Al-Ma'bari? Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari. Memiliki pemikiran berdampingan dengan Syiah Hasafiyah, Syiah Houthiyah, Syiah Khawarij, menentang pemerintah, Syiah Rafidah yang berafiliasi dengan Iran, yang dikafirkan oleh para ulama. Dia bermesraan menjalin hubungan ta'akhi ukhuwah dengan Syiah dan tidak ada pengingkarannya. Itu penyimpangan. Para ulama pun menjelaskan kesesatannya dan ditinggalkan. Apakah itu memecah belah? Ya tentunya bukan para ulama yang menjelaskan tentang Muhammad Imam Al-Ma'bari. Para ulama menerangkan yang hak. Yang membuat kekacauan Muhammad Imam Al-Ma'bari melakukan manuver ta'akhi dengan kaum Syiah. Wahagadihun. Di negeri kita yang ikut dengannya Dzulqarnain. Di negeri kita yang ikut dengan Muhammad bin Hadi Askari. Apakah kemudian kita yang memecah belah umat ketika menerangkannya? Ya mereka yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Karena terjadinya bid'ah pada mereka, penyimpangan pada mereka. Wahagadihun seterusnya dan seterusnya. Hakikat ikhwan. Siapa yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, maka dialah yang menyebabkan terjadinya perbedaan dan menimbulkan perpecahan yang harus diperingatkan umat darinya. Jauhi hal-hal yang menyebabkan perpecahan. Aja neko-neko dadi wong. Bahasa kitanya seperti itu. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat saja, kita akan bersatu, tidak akan menimbulkan perpecahan. Wahagala seterusnya dan seterusnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Sampai hari ini kita pun harus waspada. Janganlah kita menimbulkan sesuatu yang berbeda dengan Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat. Karena hal itu akan menyebabkan perbedaan dan perpecahan. Bisa difahami hadirin? Kemudian berikutnya, innama amruhum ilallahi suminabbihum bima kanu yaf'alun. Senyatak lain urusan mereka dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka dengan segala apa yang mereka telah lakukan. Wala ayatu kathiratun. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تعليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين وذكر بعض الآيات ثم قال ومثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, وتعلمون, dan kalian telah mengetahui bahwasanya termasuk dari kaidah-kaidah yang besar yang ada dalam agama Islam, jima'uddin, menyatukan keutuhan agama, adalah ta'lifal qulub, menyatukan hati. Ta'lif, melembutkan hati agar hati ini bersatu. wajtima'al kalimah. Di antara prinsip dakwah kita adalah menyatukan kalimat. Wasalah azatil bain. Dan di antara kaidah besar agama kita adalah salahu zatil bain, mendamaikan dua orang yang sedang bertikai atau pihak-pihak yang sedang bertikai. Hadirin yang kami muliakan, menyatukan hati itu perkara yang besar. Susah dan berat. Hati, tahu hati antum? Hati itu kalau sudah dilukai, dicacati, bahasa lainnya hati ini dibikin jengkel, semreset rasane, adanya kebencian, adanya kemarahan, kon akur maning. Ya bisa sih, niat tetap kesuh. Atus niku mboten, Pak. Ya bisa nih, ya tetap kesuh. Mengati. Artinya kita sedang menggambarkan berat sekali yang namanya menyatukan hati. Karena itu jangan pernah membuat luka hati dengan menyelisihi prinsip-prinsip Ahlu Sunnah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim." Kalau engkau ya Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam membelanjakan semua apa yang ada di muka bumi ini, uang, emas, perak, berlian, semuanya digunakan untuk menyatukan hati-hati manusia, "Ma alafta baina qulubihim." Engkau tidak akan mungkin bisa menyatukan hati-hati mereka. Sulit. Allah sendiri yang menyatukan hati. Walakin Allah allafa baina qulubihim. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Sehingga mari kita kaum muslimin ahlu sunnah, di saat Allah telah satukan hati kita dalam manhaj ini, atau lebih sedikit merucut dalam pondok ini, dari kalangan mudarisin dan para qaimin yang ikut serta dalam dakwah di tempat antum ini, jaga urusan hati, jaga perasaan orang, jaga, jangan kita ucapkan kata-kata yang membuat orang itu hatinya terluka, sulit untuk dijatuhkan. Itu bisa menaun walaupun prangas-prenges nang ngarep tapi nang buri. Oh, ge wong kecuk gawen. Sehingga mari kita satukan dan berhati-hati dari hal hati-hati ini. Jangan sampai hati-hati ini karena ketidakhati-hatian kita, hati-hati kita menjadi luka. Tahu hati-hati yang mana ini? Serba hati-hati dengan permasalahan hati. Karena kita bukan hanya satu hati, banyak hati wahai kaum muslimin yang harus dipikirkan. Maka dakwah ini selalu mendekatkan dan mengedepankan ta'liful qulub, menyatukan hati. Dengan kita memberikan tausiah kembali kepada Al-Qur'an wa Sunnah dengan pemahaman sahabat, ya akhi jangan engkau ikuti pendapatmu ketika pendapatmu salah. Kita fahamkan antum salah, akui salah, agar kita bisa bersama. Kalau engkau memaksakan dirimu di atas kesalahan, ini menyakiti hati karena engkau berbeda dengan sunnah. Tidak bisa dipaksakan kita untuk bersatu hati kita. Nah bersatu ya perangas-perangas tok, tapi jane ya lah aku salah nih orang, aku salah. Berat ya kaum muslimin. Demikianlah dengan ijma'u ijtimal kalimah, menyatukan kalimat. Menyatukan kalimat, kesepakatan menyatukan persepsi, menyatukan pandangan, menyatukan langkah, itu perkara yang harus dikedepankan. Kadangkala kita mengalah, ya wis ora apa-apa, ini urusan yang bukan prinsip kok. Dah apa-apa kita bertasamu, berlapang dada, ini teknik, silakan saja, dah masalah. Selama itu bukan sebuah prinsip yang harus kita pertahankan. Kadangkala pendapat orang lain lebih tepat daripada pendapat kita. Tapi kalau sudah hal itu menyimpang dari syariat, ya kita tidak boleh berbahasa basi. Kita ingatkan jangan menyimpang, kita ingatkan jangan berlebihan, kita ingatkan. Wahai ikhwan, ya, urusan-urusan hal yang lainnya yang masih bisa ditolerir, kita berlapang dada dalam rangka untuk jamul kalimah, menyatukan pendapat, ya, sehingga langkahnya pun sama. Sehingga ketika kita berkoordinasi, kita rapat, kita ingin menyatukan persepsi pandangan kita dalam pengaturan sebuah kegiatan, maka diusahakan hati-hati kita terbuka, longgar, menerima, dan bersama. Jangan suka menyelisihi, jangan suka deweki, jangan suka untuk bedani, jangan suka seperti itu. Ada beberapa orang yang prinsipnya manajemen kehidupan dia, kemanajemennya perpecahan. Yang dikedepankan mesti beda, wangel banget. Mesti look kayak apa, beda maning, ya, ini orang tidak mengerti kaidah besar dalam agama kita. Ini apa? Ijtimaul kalimah, jam'ul kalimah, ta'liful qulub. Ya. Demikian pula dengan salah dzatil bain, menyatukan dua orang yang sedang bertikai atau pihak-pihak yang sedang bertikai, bagaimana cara mereka bersatu, ya, tetapi tidak keluar dari koridor hablullah. Wadzakar ba'dal ayat, kemudian Syaikh Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa ayat-ayat yang lain yang berkaitan tentang bab ini. Tsumma qala, kemudian mengatakan, wa mtsalu dzalika minan nusus, dan yang semisal dengan itu dari nas-nas, allati ta'muru bil jama'ati wal itilaf, yang memerintahkan untuk berjamaah dan bersatu. Wa tanha 'anil furqati wal ikhtilaf, dan mencegah dari perpecahan dan perbedaan. Wa ahlu hadzal isl wa ahlu hadzal asl, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan dasar ini, dengan prinsip ini, mereka disebut dengan ahlul jamaah, orang-orang yang berusaha untuk menyatukan, menjaga persatuan dan terhindar dari perpecahan. Kama annal kharijina anhu, sebagaimana orang-orang yang keluar dari nas-nas Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat, hum ahlul furqah, mereka adalah ahlul furqah, orang-orang yang memecah belah. Sekarang kita ini posisinya di mana? Kita ini sebagai ahlul jamaah yang mengajak orang untuk bersatu, atau posisi kita ini mengajak orang untuk berpecah? Mari kita introspeksi diri. Tengok dakwah kita berisikan apa. Dakwah kita bisa dinilai dari talim-talim kita, durus-durus kita, khutbah-khutbah kita, dulu maupun sekarang, berisikan mengajak kita semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Alhamdulillah, tidak mengajak kepada bid'ah seseorang, tidak mengajak manusia mengikuti tokoh tertentu, ustaz tertentu, tidak mengajak kepada orang untuk kita intima bersandar kepada satu pondok pun. Dalam dakwah kita yang kita dengungkan selama ini berisikan ajakan kepada Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan peringatan dari menyelisihinya, karena menyelisihi hal ini akan menyebabkan perbedaan dan perpecahan. Itu dakwah kita. Introspeksi diri, mari kita lihat apakah dakwah kita selama ini mengajak kaum muslimin mengikuti fulan? Sehingga tanpa melihat kekurangan dan kesalahan si fulan, yang penting saya ajak kalian mengikuti fulan. Fulan itu guru saya. Apakah dakwah kita seperti itu? Apakah kita mengajakkan kaum muslimin untuk mengikuti kepada Muhammad ibn Hadi? Apakah kita mengajak umat untuk intima-intima itu bersandar kepada Yahya al-Hajuri sebagaimana dilakukan oleh Hajairah, orang-orang Hajuri, terus mengikuti Hajuri walaupun Hajuri telah ditahdir oleh para ulama ahli sunnah? Apa kita pernah melakukan itu? Kalau iya, maka kita pada pihak yang memecah. Karena kita mengajarkan kepada umat bukan kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan pemahaman sahabat, tetapi kita mengajak umat untuk kembali kepada fulan wa fulan atau lembaga pendidikan tertentu, pondok tertentu, biqadin nadhar kepada naqais yang ada padanya tanpa melihat kekurangan yang ada padanya, Kalau kita umpamanya anajak antum dalam dakwah saya, ayo ikuti pondok sumpiyuh itu tidak maksum. Maksum yakni tidak terjaga dari kesalahan. Kalau sampai murid-murid antum terikat dengan ma'had ini, dia akan taklid apapun yang ada pondok ini benar walaupun salah. Wal'iyadu billah. Mengerikan itu, wahai kaum muslimin. Kita berdakwah itu mencari ridha Allah. Kalau begitu caranya, kita bukan ahlul jamaah, tetapi kita ahlul furqah. Karena mengikat orang bukan kepada Al-Quran Sunnah dengan pemahaman sahabat, tetapi dengan ma'hadnya antum. Yang ma'hadnya antum itu tidak ma'asum. Ya jangan marah dikatakan tidak ma'asum. Siapa yang ma'asum diantara kita? Tidak ada. Ma'asum artinya tidak pernah salah. Tidak ada, ikhwan. Sehingga dakwah itu betul-betul jelas dibangun di atas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat, dengan intima bersandar kepada para ulama kibar yang tidak taklid kepada seorang pun di antara mereka. Wahakadha ikhwan, al-jamaah. Bisa difahami hadirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.